Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran mukhtasar siratul Rasul, masih seputar rencana orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka melihat bahwasanya beliau dengan para sahabatnya telah mendapatkan tempat perlindungan yang kuat, yang bisa melindungi mereka, menjaga mereka, mendukung dakwah mereka. Apalagi orang-orang yang mendukung mereka dan menjaganya adalah orang-orang yang dikenal kekuatannya. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka pun akhirnya bermusyawarah untuk mencari solusi yang tepat. Menurut mereka, apa yang harus dilakukan untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak begitu keberatan dengan perginya para sahabat ke Madinah, karena yang mereka target adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Rasul masih berada di Mekah melakukan aktivitas sebagaimana kebiasaan beliau. Melihat kesempatan itu, orang-orang musyrikin musyawarah, mereka rapat di rumah Nadwah yang kemudian dihadiri oleh iblis alaihi laknatullah. Masing-masing mereka menyampaikan usulan, namun ditentang dan ditolak. Sampai akhirnya mereka sepakat dengan usulan yang diajukan oleh Abu Jahal, yang mana dia berencana untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sistem ditunjuk dari masing-masing kabilah seseorang yang kuat, dibekali dengan senjata yang tajam. Mereka semuanya bersatu untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dengan tujuan tafriq ad-dam, agar darah Nabi alaihi salatu wassalam tercecer dan terpisah, terbagi pada kabilah-kabilah yang ada, sehingga Bani Abdul Manaf tidak mampu untuk menegakkan qisas atas mereka. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah, faja'a Jibril fa'akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidhalik. Malaikat Jibril datang kemudian menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rencana orang-orang Quraisy. Jadi setelah mereka sepakat, setelah mereka bersepakat untuk mewujudkan rencana Abu Jahal, mereka beraktivitas seperti biasa. Hanya saja mereka selalu mengamati pergerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah diamati, namun setelah mereka berkumpul, tingkat kewaspadaan mereka semakin tinggi, dan mereka pun selalu mengamati kemana Rasul pergi, apa yang beliau lakukan. Malaikat Jibril datang kepada Rasul dan menyampaikan rencana orang-orang Quraisy. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin untuk beliau hijrah ke Madinah. Wa amarahu alla yanam fi madja'ihi tilkal lailah. Malaikat Jibril meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak tidur di ranjang yang biasa beliau pakai pada malam itu sebagai bentuk siasat. Jadi Rasul SAW mendatangi dua orang. Yang pertama sahabat Ali. Beliau diminta untuk menggantikan Rasul di tempat tidurnya, memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasul, agar orang-orang Quraisy tidak curiga. Kemudian beliau mendatangi sahabat Abu Bakar untuk bersiap-siap diam-diam. Wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr nisfan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabat Abu Bakar di pertengahan siang. Fi sa'atin lam yakun ya'tihi fiha. Yaitu pada waktu yang tidak biasa Rasul datang. Sengaja agar tidak menjadi perhatian orang-orang Quraisy, karena mereka otomatis sudah membaca rutinitas Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengambil waktu keluar dari rutinitasnya. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Beliau langsung menuju ke rumah sahabat Abu Bakar. Mutaqanni'an, menutup wajahnya biar tidak ada yang kenal. Faqala, kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, akhrij man indak. Tolong orang-orang yang ada di dalam rumahmu, keluarkan. Yani beliau ingin ngobrol berdua sama Abu Bakar. Faqala, sahabat Abu Bakar mengatakan, innama hum ahluk ya Rasulullah. Yang ada di rumah aman. Mereka semua adalah keluargamu wahai Rasulullah. Ya, ini tidak ada masalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad adzina li fil khuruj. Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan aku untuk pergi ke Madinah. Faqala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar bertanya, as-suhbah ya Rasulullah? Apakah engkau minta aku menemani dirimu wahai Rasul? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, fakhud bi abi anta wa ummi ihda rahilatayya hatain. Kalau begitu, ambillah ibu dan bapakku sebagai tebusannya. Ambillah salah satu dari dua kendaraan saya ini untuk dirimu wahai Rasul. Faqala bisaman. Rasul mengatakan, tidak gratis. Yakni saya beli. Nah. Wa amara Aliyan ayyabita tilka al-lailah ala firasyhi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat Ali untuk tidur di ranjang beliau. Dan Rasul sudah menyampaikan bahwasanya akan terjadi sesuatu, namun beliau sudah memberikan jaminan bahwasanya sahabat Ali tidak akan terkena apa-apa. Yakni enggak akan sampai mati. Kalau mungkin mendapatkan sedikit gangguan, otomatis resiko. Tapi kalau sampai terbunuh, tidak. Wajtama'a ulaika an-nafar yatatalla'un min siril bab wa yarsudunahu yuriduna bayata. Para utusan-utusan ini, mereka sudah berkumpul memblokir rumah Rasul SAW. Dan mereka mulai memantau dari celah pintu. Mereka memperhatikan dan mereka berencana untuk menyergap Rasul di waktu malam. Jadi para utusan-utusan ini sudah datang, sudah janjian dan mereka menyebar. Kemudian mereka memperhatikan Rasul dari celah pintu. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasul. Jadi rumahnya itu ada celah-celahnya, ada bolong-bolongnya. Dari situ mereka memperhatikan. Ya, karena dari lubang itu langsung terlihat Rasul di atas ranjang. Jadi mereka melihat di atas ranjang ada orang, berarti itu Muhammad. Mereka terus melihat dan memantau pergerakannya. Wa ya'tamiruna ayyuhum yakunu ashqaha. Mereka mulai berdiskusi siapa yang paling berani untuk maju pertama kali. Fakhraj Rasulullah SAW alaihim. Ketika malam tiba, Rasulullah SAW keluar melewati depan mereka. Fa'akhadha hafnatan minal batha fadharraha ala ru'usihim. Rasul mengambil segenggam penuh pasir campur kerikil, kemudian beliau menaburkannya di atas kepala mereka. Wa huwa yatlu, Allah dalam keadaan beliau membaca firman Allah, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup hadapan mereka, kami tutup arah belakang mereka, dan kami menutup mereka semua sehingga mereka tidak melihat. Jadi kondisi mereka siaga, ya, kondisi mereka siaga, terus memantau. Ketika Rasul keluar, Allah membuat mereka tidak melihat Rasul. Jadi melek mereka, memantau. Bahkan Rasul sampai mengambil pasir, taruh di kepalanya, itu tidak goyang, tidak ngerti mereka. Kalau kepalanya itu dikasih pasir sama Rasul. Ya, dibikin betul-betul buta. Tidak sadar kalau Rasul sedang lewat. Wa anzalallah, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat rencana jahat, yakni orang-orang kafir, untuk memenjarakan kamu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu, mereka membuat makar dan Allah membalas makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat yang membalas makar mereka. Wa mada Rasulullah SAW ila bait Abi Bakrin. Rasulullah SAW, beliau bersegera menuju rumah sahabat Abu Bakar. Fa kharaja min khawkhatin fi baiti Abi Bakrin layla. Keduanya pun keluar dari pintu kecil yang ada di rumah sahabat Abu Bakar di waktu petang. Jadi ketika sudah melewati rombongan pasukan ini, ya, pasukan khususnya orang Quraisy, langsung ke rumah sahabat Abu Bakar, menyiapkan kendaraan, keluar lewat pintu kecil biar enggak ada yang curiga. Faja'a rajulun fara'al qauma bi babih. Kemudian ada seseorang yang lewat dan melihat kok banyak orang di depan pintu Rasul, ya. Faqala ma tantazirun? Lelaki ini bertanya, kalian ngapain? Nunggu siapa? Kok ramai-ramai di depan? Qalu Muhammadan. Mereka mengatakan, kami sedang menunggu Muhammad. Qala khiftum wa khasirtum. Qad wallahi marra bikum wa dharra ala ru'usikum at-turab. Katanya orang ini, celaka kalian. Kalian sudah ditipu, ya. Yakni Muhammad sudah lewat. Kalian tidak lihat. Dan juga sudah ngasih pasir di kepala kalian itu. Jadi mereka tidak sadar kepalanya pasir tok. Nunggu kayak orang beloon gitu ya. Rasul lewat sudah selesai. Ada orang lewat dilihat, ih lapo ngapain. Nunggu persiapan kepalanya ada pasirnya. Ini mau main petak umpet apa biye? Ya, ditanya ngapain. Nunggu Muhammad. Ngapain ditunggu selewat. Muhammad sudah lewat. Saya lihat sudah lewat dia. Dan kepalamu ada pasirnya itu. Dikasih sama Muhammad. Lalu mereka mengatakan, wallahi ma absarna, demi Allah kami kok tidak lihat dia. Ya ini dibikin penglihatan mereka tertutup. Wa qamu yanfuduna turab ala ru'an ru'usihim. Mereka pun langsung bangkit sambil apa mengibaskan debu dari atau pasir dari kepala mereka. Falamma asbahu, ketika masuk waktu subuh, qama Aliun radhiyallahu anhu 'anil firasy. Sahabat Ali pun bangun dari ranjang. Fasaluhu an Muhammad. Mereka pun bertanya kepada Ali, di mana Muhammad? Faqala la 'ilma li bi. Ali dengan santai mengatakan, saya tidak tahu. Ya. Dalam riwayat yang lain, mereka maksa masuk. Ketika dicek, loh kok bukan Muhammad? Ali. Ditanya, mana Muhammad? Tidak tahu. Tempeleng, rambutnya dijambak, bawa ke Mekah. Ini bawa ke Ka'bah. Ditahan di sana sehari. Wa mada Rasulullah SAW wa Abu Bakrin ila Ghadi Thur. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar berhasil sampai di Gua Thur. Karena memang di sana tempat pertemuan antara sahabat Abu Bakar, Rasul, dan navigator yang ditunjuk untuk mengantarkan mereka ke Madinah melalui jalur-jalur yang tidak biasa. Fanasajatil ankabut ala babihi. Seekor laba-laba pun langsung membuat sarang di pintu gua. Ini wallahu alam bisihatih. Tayib, dengan tujuan agar orang itu tidak curiga ada orang di dalam. Karena kalau ada sarang laba-laba yang menutupi pintu, kalau ada orang yang lewat, otomatis sarang laba-labanya rusak. akan dirusak ya. Jadi ketika Rasul masuk, sahabat Abu Bakar masuk, langsung laba-labanya bikin rumah di situ. Orang melihat enggak akan curiga. Berarti kosong dalamnya, padahal ada orang. Wa kana qad istajara Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi wa kana hadiyan mahira wa kana ala din qaumihi. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar telah menyewa Abdullah bin Uraiqit al-Laythi. Orang ini itu sangat pandai dalam mengenal jalan dan juga menelusuri jalan. Ini biasa anu ini, biasa bolang ini, biasa berpetualang dia. Jadi ngerti gang-gangnya, jalur-jalurnya, jalan tikus, jalan biawak semuanya tahu ya. Jadi pokoknya jalur-jalur mana yang orang itu enggak biasa ke situ ya, tahu dia. Disewa sama Rasul dan sahabat Abu Bakar untuk menjadi pengantarnya. Dalam keadaan Abdullah bin Uraiqit ini agamanya musyrik, syirik dia, ya. Tapi enggak ada urusan, penting fulus, ya. Dan dia enggak ada kemudian membocorkan rahasia. Wa aminahu ala dzalik, Rasul dan sahabat Abu Bakar mempercayakan urusan perjalanan terhadap kepada orang ini. Wa sallama ilaihi rahilataihima wa wa'adahu ghalathur ba'da thalas. Rasul dan sahabat Abu Bakar menyerahkan kedua tunggangannya kepada orang ini. Kemudian diminta untuk ketemu di Gua Thur setelah 3 hari. Biar enggak curiga orang itu. Khawatirnya ketika Rasul menghilang, orang ini kok keluar. Tentu dibaca sama orang-orang. Ngapain? Ini kan orang navigator ini. Kamu mau kemana? Siapa yang nyewa? Ilahi. Biar enggak timbul kecurigaan, Rasul keluar sampai di Gua Thur nunggu 3 hari. Baru Abdullah bin Uraiqit datang ke sana. Wajadat Quraisyun fi talabihima. Orang-orang Quraisy pun langsung mengejar beliau berdua. Wa akhadu ma'ahum al-qafah. Mereka juga membawa navigator juga. Jadi apa namanya? Qafah itu yang ngerti jejak, ya, melihat jejak. Ini jejaknya siapa? Jejak unta kah? Jejaknya orang kah? Jejak apa? Itu tahu. Kalau padang pasir kan jejaknya ketinggalan, ya. Jadi bawa, harus membawa orang untuk bisa mengetahui ini jejaknya ini larinya kemana, berapa orang, ila akhirnya. Hattan tahu ila babil ghar. Ternyata yang menunjukkan jalan ini sampai ke pintu atau mulut gua. Fawaqafu alaih. Mereka semuanya pun naik ke atas gua. Kecil ya ikhwah, gua sul itu. Faqala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila ma tahta qadamihi la absarana. Seandainya salah satu dari mereka melihat kakinya, mereka akan melihat keberadaan kita. Ya. Nyamuk lewat di kaki nyeples sambil nengok, wis ketok Rasul. Iki betul-betul genting kondisinya. Faqala, Rasul mengatakan, ma dhannuk bisnain, Allahu thalithuhuma. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan 2 orang? Allah yang ketiga, jangan khawatir. Allah bersama kita. Nah, sahabat Abu Bakar itu khawatir. Beliau tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasul. Rasul ditunggu sama umat di Yathrib sana. Dakwah harus berlanjut. Ini kondisinya genting. Orang-orang ini sudah ada di atas gua. Yang guanya itu kecil. Ya. Kecil. Itu kalau orang nengok kakinya gitu sudah kelihatan. Terus gak karu-karuan sahabat Abu Bakar. Rasul menenangkan, tenang, Allah bersama kita. Wa kana yasma'ani kalamahum walakin lakin Allah amma 'alaihim amrahuma. Sahabat Abu Bakar dan Rasul mendengarkan percakapan mereka, tapi Allah menutupi keadaan dan keberadaan mereka. Namanya di gua. Ini dekat. Misal kita di lantai 1, ada yang di lantai atas. Lantai 1 ngobrol, di atas mungkin kedengeran. Ya. Tapi subhanallah, suaranya dibikin kedap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Suaranya beliau berdua yang lagi ngobrol itu enggak sampai ke atas. Dan yang atas ketika ngobrol, kedengeran sama Rasul dan sahabat Abu Bakar. Wa Amr ibn Fuhairah yara'a ghanaman li Abi Bakrin fayurihu alaihima. Amr ibn Fuhairah, dia bertugas untuk mengembalakan kambing milik sahabat Abu Bakar. Ketika waktu malam, Amr bin Fuhairah mendatangi Gua Thur, kemudian menggiring kambingnya ke sana. Fakana Abdullah ibn Abi Bakr yatasamma' ma yuqalu anhuma bi Makkah. Abdullah bin Abi Bakar memiliki tugas untuk mencari dan memantau berita yang berkembang di Mekah. Tsumma ya'tihi ma bil khabari lailan. Di waktu malam, beliau datang ke Gua Sur laporan, menyampaikan hasil pemantauan. Fa idza kana as-saharu saraha ma'an nas. Ketika sudah mendekati waktu sahur, Abdullah balik ke Mekah membaur dengan manusia agar orang enggak curiga dari mana beliau. Bahkan sistemnya, jadi ketika mendekati malam, Amr bin Fahrah bawa kambingnya ke sana dengan tujuan diambil susunya agar Rasul bisa minum, sahabat Abu Bakar bisa minum, ya, untuk apa namanya amunisi konsumsinya itu biar terpenuhi. Abdullah bin Abi Bakar tugasnya di Mekah. Dengarkan apa yang berkembang, apa yang dilakukan sama orang Quraisy, mereka ngapain, rencananya apa. Yalah akhirnya dapat berita malam hari ke Gua Sur, nyampaikan. Begitu mendekati sahur, balik. Ketika balik ke Mekah, itu diikuti sama Amr bin Fuhairah. Biar apa? Biar jejaknya Abdullah bin Abi Bakar enggak ketinggalan. Ditumpuk dengan jejak kambing-kambingnya. Nah, jadi, gitu ini caranya. Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, fajahaznahuma ahassal jihaz. Kami menyiapkan bekal untuk keduanya dengan semaksimal mungkin. Wasana'na lahumā sufratan fī jurāb. Kami membuatkan untuk keduanya bekal yang diletakkan di dalam kotak dari kulit. Faqata'at Asma bintu Abi Bakr qita'atan min niṭāqihā. Asma bintu Abi Bakr menyobek atau memotong ikat pinggangnya. Fa'ukat bihi famal jurāb, kemudian diikatkan di mulut apa namanya? Tempat ini, jadi modelnya dia kayak gentong kecil mini gitu, ada mulutnya. Nah, mulutnya dikasih tutup, diikat pakai ikat pinggangnya Asma. Wa qata'atil ukhra fa sayyaratha 'isaman lil qurbah. Kemudian dipotong lagi bagian yang kedua, dijadikan tali untuk bawa gentongnya tadi. Fa bidzalika luqibat dzatan nitaqain. Dengan sebab inilah Asma mendapatkan julukan wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Wa makasa fil ghari salasan. Keduanya, yakni sahabat Abu Bakar dan Rasul, tinggal di gua selama 3 hari. Hatta khamadat narut talab. Hingga pencarian semakin mereda. Faja'ahuma ibn Uraiqid birrahilataini fartahala. Di hari yang ketiga itu, Abdullah bin Uraiqid datang sesuai dengan perjanjian, membawa dua tunggangan, keduanya pun berangkat. Wa aradafa Abu Bakrin Amir ibn Fuhairah. Dan sahabat Abu Bakar membonceng Amir bin Fuhairah. Berangkat. Setelah itu, kisah Suraqah ibn Malik.